Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ayna ta'allum wa ta'alim wa tazakura tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifarata wal istifarata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rahimahullahu ta'ala makruhatul hajji wal umrati. Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika haji dan umroh, baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Yang dimaksud dengan perkara makruh-makruh ini adalah perkara pengerjaannya makruh ketika ihram, walaupun asalnya adalah tidak makruh, atau walaupun asalnya lebih daripada makruh, yaitu haram. Jadi yang dimaksud di sini adalah perkara ketika ihram itu hukumnya makruh, walaupun mungkin di sisi zat hukum itu adalah haram. Jidal yang akan kita bahas yang pertama, minha al-jidal. Yang maksud jidal di sini adalah al-mukhasamah musyatamah, yaitu apa artinya? Debat kusir lah, yang tidak penting, ya kan? Yang penuh dengan caci maki umpamanya. Itu hukumnya haram, tapi dilakukan ketika ihram, hukumnya makruh. Sehingga makruh mencampur dengan haram. Nah, gitu. Sehingga yang maksud dengan makruh di sini adalah makruh pengerjaannya ketika ihram. Kemudian beliau katakan makruhatul haji wal umrati kathiratun. Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika haji dan umrah kathiratun, banyak sekali. Minha di antaranya adalah al-jidal. Al-jidal, maksud jidal di sini adalah al-mukhasamah wal musyatamah wal munazah, debat kusir. Ya kan? Yang penuh dengan caci maki, yang penuh dengan yang tidak objektif, seperti itu. Hukumnya dari asalnya seperti yang kita katakan tadi, hukumnya haram, tapi ketika dikerjakan di sini menjadi makruh. Artinya makruh dari sisi dikerjakan, walaupun dari sisi hukum yang lainnya adalah haram. Itu hukum pertama. Namun terkadang ada kalanya berjidal itu ketika ihram itu adalah wajib, gitu kan? Wajib. Terkadang kita melihat perkara-perkara yang bid'ah dilakukan ketika ihram, mesti kita debat ini, atau mesti kita peringatkan. Kalau dia melawan, kita debat, gitu. Nah, ini wajib ketika itu, ya kan? Karena dia akan melakukan perkara-perkara bid'ah, atau untuk menunjukkan kebenaran, wajib ketika itu. Kemudian kalau seandainya selain pada keadaan ini, umpamanya dalam keadaan tidak ihram, ya kan, kita berhak untuk berdebat orang. Yakin kita betul, yakin dia salah, maka disunnahkan menahan diri. Berdebat itu tidak penting. Wan nadharu bi syahwatin lima yahillu lahu nadharuhu. Memandang dengan syahwat kepada sesuatu yang halal kita pandang. Siapa yang halal kita pandang? Istri kita, ya kan? Budak kalau punya budak. Memandangnya kan boleh, baik dengan syahwat maupun tidak ada syahwat, boleh. Tapi ketika ihram, hukumnya makruh memandang kepada dia dengan syahwat. Apalagi sesuatu yang haram dipandang. Kepada istri orang lain. Kepada istri kita aja makruh, apalagi istri orang lain. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah wahakku syari bidhufr. Dan menggarut. Menggarut rambut dengan kuku, gitu. Ini kalau seandainya kalau yakin kita atau zon kita ketika kita garut bahwa rambut tidak akan jatuh. Tapi kebiasaan kita, rambut kita itu mudah rontok. Kalau kita garut, dia akan jatuh, gitu. Maka haram hukumnya, karena nanti akan dibahas setelah ini izalatu syar, menghilangkan rambut. Haram hukumnya, ya kan? Begitu juga jenggot. Kalau yakin kita dia akan jatuh, haram hukumnya. Maka ada teka-teki. Orang yang ahram dia memegang jenggotnya siapa? Orang ihram. Kalau yakin akan jatuh. Gitu. Ya, paham ya? Kemudian selanjutnya, kalau seandainya dia mau menggarut, kata Syekh Mustafa, cara menggunakannya adalah dengan batin anamilnya. Atau dengan yang ininya, gini kan? Bukan begini. Tentu begini akan memberikan pengaruh kepada tercabutnya. Dan itu haram kalau tercabut. Kemudian selanjutnya watamshitu ra'si wal lihyati, dan menyisir rambut dan jenggot. Ya. menyisir rambut dan jenggot, atau kepala dan jenggot. Kalau seandainya ada rambut di kepala, kalau kita sisir, walaupun dengan sisir yang sangat lebar gitu, maka hukumnya makruh. Kalau seandainya kita yakin bahwa rambut kita tidak akan jatuh, karena akan berpotensi jatuh, maka dimakruhkan oleh syariat. Kalau yakin kita ada yang menyisir akan rontok rambut sedikit, walaupun satu, maka haram hukumnya. Karena haram menghilangkan sesuatu dari rambut nanti. Kemudian yang selanjutnya, wal aklu wa syurbu fit tawaf, makan minum ketika kita tawaf. Makan dan minum kita tawaf. Karena dari awal kan ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa tawaf itu menyerupai sholat, tapi cuman ihram itu menyerupai sholat, tapi cuman dalam ihram itu atau dalam ketika kita haji dan umrah itu diperbolehkan berbicara, kan seperti itu kata Rasulullah. Maka karena dia menyerupai makan minum, menyerupai sholat, maka dimakruhkan makan minum. Sebagaimana dalam sholat itu kita diharamkan makan minum. Wa qala rahimahullahu ta'ala muharramatul ihram, perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram, maksudnya yang diharamkan dengan sebab ihram, sekalipun dari asalnya dia tidak haram, atau dia haram tapi di sini diharamkan disebabkan ihram, sama seperti yang makruhat tadi ya. Perkara-perkara yang diharamkan haram mengerjakannya, tapi syaratnya ada 4 hal. Kalau terpenuhi 4 hal ini maka haram, kalau tidak maka tidak haram. Nah gitu. Apa saja? Pertama, dengan dasar kesengajaan. Yang kedua, berdasarkan dia mengetahui itu haram. Yang ketiga, dia dengan pilihannya, tidak dengan terpaksa. Yang keempat, dalam keadaan dia taklif, ya, dia telah baligh, telah memangis, kemudian telah berakal. Kalau dalam keadaan 4 ini, dia mengetahui, dia dengan sengajaan, dengan ikhtiarnya, kemudian ditaklif, dia adalah orang yang taklif, mukallaf, maka haram hukumnya mengerjakan perkara-perkara ini. Apakah nanti dia wajib fidyah, bayar dam atau tidak, ini perkara lain. Karena tidak ada hubungannya antara fidyah dengan haram dan tidak haram. Ada kalanya perkara itu adalah dia tidak haram, umpamanya dia tanpa kesengajaan mencabut rambutnya gitu kan. Hukum tidak haram, tapi dia wajib membayar fidyah. Nah, seperti itu. Paham ya? Maka kalau katakan, Syekh Mustafa menyebutkan, untuk perkara membayar fidyah, wajib membayar fidyah atau tidaknya, maka ada rinciannya. Di antara rincian di sini belum disebutkan, nanti perkara yang diharamkan ini, ada dua jenis. Ada dua jenis. Jenis pertama, yang disebut dengan, hanya semata-mata kesenangan. Hanya semata-mata merusak. Semata-mata merusak. Itlafan mahdun. Atau ada sisi merusak dan sisi tidak merusaknya, namun sisi merusaknya lebih dominan. Ya, lebih sisi rusaknya lebih dominan. Sepertinya nanti adalah mengganggu hewan. Memotong rerumputan, memotong kayu dan rumputan, menghilangkan rambut, ya kan? Memotong kuku seperti itu. Itu lebih kepada sisi menghilangkan, itlaf. Ya, sisi menghilangkan ada di sana. Atau sisi menghilangkannya itu lebih besar. Lebih dominan. Ini yang pertama. Perkara yang diharamkan ketika haji itu. Atau yang kedua, sisi tarfuh, sisi bersenang-senangnya, hanya sisi bersenang-senang saja di sana, seperti jima, ya kan? Atau sisi bersenang-senangnya ada dan sisi yang lain juga ada, namun sisi bersenang-senangnya lebih dominan. Nah, ini perkara yang kedua. Seperti apa? Seperti memakai pakaian, ya kan? Yang al-muhit, kemudian memakai parfum, memakai minyak, kemudian berjima dan muqaddimah jima. Apa maksudnya kita sebutkan ini? Kalau yang pertama, apa yang pertama tadi? Dia semata-mata itlaf. Atau itlafnya lebih dominan di sana. Maka tidak disyaratkan untuk wajibnya fidyah kesengajaan kita. Pengetahuan kita. Kita tidak tahu umpamanya jima haram ketika itu. Ya tidak usah, tidak haram. Tapi untuk wajib fidyah, tetap wajib fidyah. Nah gitu ya. Kita tidak tahu umpamanya mencabut rumputan di sana atau menebang pohon di sana itu haram. Kita tidak berdosa, tapi tetap wajib fidyah. Karena tidak disyaratkan dalam perkara yang ada itlaf di sana atau yang ghalib itlaf atau itlafun mahdhon, adanya kesengajaan atau adanya pengetahuan kita bahwa ini haram. Tidak disyaratkan, tapi tetap wajib fidyah. Paham ya? Tapi kalau dalam perkara kedua yaitu yang itu semata-mata bersenang atau ghalibnya di sana adalah tarafuh, disyaratkan untuk wajib fidyah, yaitu amdun dan ilmun, kesengajaan dan mengetahui bahwa itu haram. Paham ya? Kalau anak kecil, orang gila, kan itu bukan mukallaf. Maka belum wajib membayar fidyah atau tidak wajib membayar fidyah. Qala rahimahullahu taala muharramatul ihram katsiratun. Perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram banyak sekali. Katsiratun, banyak. Ya kan? Khilaf ulama menyebutkan ada 12, ada 10, ada 7, tapi kata Syekh Mustafa wal khilaf lafzi. Minha di antaranya adalah disebutkan di dalam dalam Yaqun Nafis ini, lubusul muhit 'alal rajul. Memakai al-muhit bagi laki-laki, memakai al-muhid bagi laki-laki. Al-muhid ini maksudnya adalah pakaian yang melilit badan kita, yang mana dia menempel dengan sendirinya. Contoh kopiah ini, setelah kita pasang dia menempel sendirinya, ya kan? Baju ini, celana ini, jaket, itu namanya al-muhid dalam bahasa Arab. Semua macam al-muhid, baik dia yang berjahit, yang ditenun, baik dia yang kita ikatkan, semuanya haram, tidak boleh dipakai. Ya kan? Yang boleh apa? Sarung boleh, ridak boleh. Nah gitu. Ya kan? Tapi syarat nanti diharamkan, pertama dia dipakai dalam kondisi normal. Celana dipakai di bawah, tapi kalau celana kita taruh di atas, tidak haram karena dia tidak pakai dalam kondisi tidak normal. Celana kita taruh di sini. Gitu kan? Nah, kita taruh di sini, kita masukkan di sini. Ya kan? Itu kan menutup dengan al-muhid, tapi tidak haram karena tidak dipakai dalam kondisi normal. Nah, seperti itu. Yang kedua, ketika tidak ada uzur. Ketika tidak ada uzur. Kalau ada uzur, sangat dingin sekali. Ya kan? Emang dingin sekali. Dia baru pertama datang ke Masjid Arab, ke Makkah kan? Ternyata musim dingin. Tidak bisa menahannya. Ya kan? Dia dari Riau pula kan? Riau panas. Kemudian, dia memakai pakaian itu. Maka tidak haram. Tapi tetap wajib fidyah. Ya, tetap wajib. Nah, fidyah. Karena lebih dominan di sana adalah apa? Menjaga tarafuh. Lebih dominan tarafuh di sana. Jadi itu al-muhid, yaitu pakaian yang melilit badan kita, yang mana ketika dipakaikan itu dia bisa yastamsik alal badan binafsihi. Contoh celana, kamis, kopiah, sarung tangan, apalagi kaos kaki, sepatu, hoof, ya kan? Haram hukumnya bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu anak kecil maupun dewasa. Bagi anak kecil, haram bagi si walinya untuk memakaikan dia perkara-perkara yang kita haramkan tadi. Nah, gitu. Ya. Selain yang kita sebutkan tidak haram. Contoh kita memakai selendang, tidak haram. Kita akhirnya malah kita pakai selendang. Ya kan? Tidak haram. Kita memakai sarung, tidak haram. Memakai, sandal, tidak haram. Tapi sandal yang tidak menutup, ya, jari-jari kaki kita. Sip-sip. Terang bisir. Tapi kalau menutup, swallow. Tapi kalau menutup, nah itu tidak boleh. Menutup dia tidak boleh. Ya, yang tidak menutup, jadi jari kaki dan belakang kaki. Maka tidak haram hukumnya. Begitu juga tidak haram kalau kita memakai ikat pinggang, juga tidak haram. Ya kan? Begitu juga memakai cincin, tidak haram juga. Memakai gelang untuk siapa? Untuk perempuan tuh tidak masalah. Memegang atau menyandang pedang gitu kan, senjata. Ada kita punya golok kita sandang gitu kan. Karena orang sedang perang gitu, kita bawa senapan gitu. Itu kan al-muhid juga, maka tidak haram. Ini tidak haram. Kemudian selanjutnya beliau katakan wa taghtiyatu ba'dir ra'si 'alaihi aidan. Menutup sebahagian kepala, yang sebahagian saja, apalagi semuanya, sebahagian saja itu sudah haram, apalagi semuanya. Menutup sebahagian kepala bagi laki-laki juga, bagi laki-laki haram hukumnya. Tapi syaratnya adalah dengan sesuatu yang menutup secara uruf, yang menutup secara uruf. Sekalipun dia tidak menutup warna kita, dia tidak menutup warna, umpamanya ada peci yang tembus pandang, haram hukumnya menutupkan kepala kita, ya kan? Atau umpamanya ada selendang kita taruh di atas ini, itu juga haram. Tapi kalau yang tidak dianggap menutup secara uruf, tidak masalah, kita tidur gitu kan, ketika ihram itu, kita ambil bantal kita taruh kepala kita, itu akan menutup. Maka ini tidak dianggap menutup secara uruf, tidak haram. Kita berjalan dengan pandang kita taruh kepala kita, ini akan menutup kepala ini, tidak haram, karena tidak menutup secara uruf gitu. Kita ada jumpa air gitu kan, atau jumpa kolam renang, langsung mandi ke dalam. dengan menutup kepala kita dengan air. Tidak haram, karena tidak dianggap menutup secara uruf. Kita memakai payung, tidak haram, karena tidak menutup secara uruf. Haramnya adalah ketika tidak ada uzur. Kalau ada uzur bagaimana? Ada uzur bagaimana? Tidak masalah. Sangat panas sekali. Atau, apa namanya? Iya sangat panas. Kita tidak punya lain kecuali kita punya selendang. Atau punya, apa namanya? Punya selendang. Kita taruh di atas kita. Maka tidak haram. Tapi tetap wajib pada fidyah. Kemudian, wasatrul wajhi wal kafaini alal mar'ati. Menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi si perempuan. Menutup wajah baik sebagian maupun semuanya, ya kan? Sebahagian maksudnya adalah tutup dengan masker. Ya kan? Tutup dengan niqab. Haram hukumnya. Hukum dengan burqa yang begini itu. Atau mengeluarkan sebagian kepala matanya atau menutup semuanya. Haram hukumnya. Iya, kalau berdasarkan pendapat Imam Ramli dan Imam Khatib, semua wajah dan tangan itu termasuk aurat, sehingga wajib menutupnya begitu. Apa namanya itu istilahnya? Ada yang tahu apa istilahnya itu? Karena ada istilah masing-masing. Ada yang tertutup, yang terbuka mata sebelah, tertutup di sini. Kalau yang begini itu burqa namanya. Kalau begini itu niqab gitu. Haram hukumnya menutup itu. Tapi yang haram menutup itu bahagian yang memang tidak menjadi darurah wajib. Karena ada menjadi darurah wajib. Rupanya perempuan kan wajahnya aurat. Batas setelah di wajah itu kan aurat. Umpamanya wajah itu adalah batasan dari di telinga ini, gitu kan? Tentu menutup sebahagian yang menjadi mukadimah wajib yang kita bahas dulu, menjadi mukadimah wajib itu kan sebagai darurah. Maka wajib menutupnya itu. Karena untuk penutup aurat, maka tidak masalah menutup sedikit itu. Tapi lebih daripada itu, maka tidak boleh menutupnya. Pakai masker, pakai selendang di sini, haram hukumnya. Tidak boleh. Haram kalau tidak ada hajah. Kalau ada hajah tidak haram, tapi tetap wajib fidyah. Yang kedua, yang haram adalah yang menutup itu menyentuh wajah. Tapi kalau dia buat semacam topi gitu, kemudian dikasih seperti ini. Kayak orang... Oh, yang golok. Nah, boleh jadi seperti itu. Kemudian dikasihnya ini di bawah. Kasihnya kain. Itu kan? Ditutup. Ya, kayak apa ya? Kayak orang amambil ini, sarang lebah itu. Ya kan? Oh iya. Ya artinya dan yang diharamkan di sini adalah ketika sesuatu itu menempel ke wajahnya. Di situ kan tidak menempel. Gitu. Bagaimana ketika itu ditiup angin? Kalau seandainya umpamanya ditiup angin ketika itu langsung kita singkirkan, kan tanpa kesengajaan kita mengetahui ada fidyah. Tapi kita biarkan lama-lama gitu kan, dibiarkan lama-lama di sana. Maka haram hukumnya dan wajib membayar fidyah. Tapi kalau dikerjakan dengan sengaja, ini jelas wajib dia mengangkat dengan segera, sekaligus wajib membayar fidyah. Kemudian menutup kedua tangannya atau sebahagiannya, khusus bagi perempuannya. Jadi perempuan ini maksud menutup dua tangan ini khusus maksudnya adalah sarung tangan. Tapi kalau ditutupnya dengan khimarnya begini, ya tidak masalah. Yang maksud di sini adalah khusus menutup dengan sarung tangan. Wa izalatu sya'ri wa dhufr, dan menghilangkan rambut. Asy'ari. Alif lam pada kata-kata asy'ari ini, itu alif lam lil jinsi, bukan untuk istighraq. Ya, untuk jinsi. Maksudnya adalah walaupun satu helai rambut. Nah, gitu. Jadi asalkan jenis rambut, walaupun satu jenis satu helai, maka haram kita hilangkan. Ya kan? Atau sebahagian dari satu helai itu. Haram untuk dihilangkan. Ya kan? Dari semua badan kita. Ya kan? Bagaimanapun tata caranya. Mau kita potong, mau kita cabut, mau kita bakar, mau kita terserah bagaimanapun tata caranya, haram hukumnya. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya kulit terkelupas di atas kulit itu ada rambut, maka tidak haram. Kemudian selanjutnya adalah haram menghilangkan kuku dari tangan kita atau kaki kita, ya, atau sebagian kuku, haram hukumnya. Kemudian haramnya adalah seperti yang tadi, kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka tidak haram. Tidak haram, tapi apakah wajib fidyah? Maka ada rincian oleh Mustafa. Yang pertama, kalau seandainya menghilangkan tersebut karena darurah, contohnya tumbuh rambut di matanya ini. Dan wajib dihilangkan itu, karena akan memberi mudarat untuk diri dia. Ya kan? maka silakan dihilangkan, maka tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau bukan darurah, seperti karena hajah saja, ya kan? Karena hajah ini derajatnya lebih rendah daripada darurah. Darurah ini sangat-sangat butuh. Bahwa itu namanya hajah. Gitu kan? Kalau seandainya karena hajah saja, contohnya karena ada luka yang membuat dia sulit, seperti itu, yang mesti menghilangkan rambut atau kuku itu, maka hilangkan. Ya kan? Artinya, awalnya kita bisa menahan sebetulnya, tapi ini agak menyakiti. Maka boleh kita hilangkan, tapi wajib membayar fidyah. Karena dia standarnya hanya hajah. Kalau standarnya adalah darurah, maka hilangkan, tidak wajib membayar fidyah. Paham ya? Hukum menghilangkan kuku dan rambut. Waduhnu sya'ri ra'si wal lihyati, dan meminyaki kepala, rambut kepala dan rambut jenggot gitu. Haram hukumnya. Walaupun sebagian rambut itu. Sekalipun orang itu telah dicukur, dia baru dicukur, kemudian pakai minyak pula. Ya kan? Nah, tetap haram hukumnya. Bagaimanapun minyaknya itu, baik minyak itu harum maupun tidak harum, ya. Iya, untuk cewek-cewek umum ini. Semua rambut yang ada di bagian kepala ini haram hukumnya untuk dirambutkan, diminyakkan. Watibu, dan memakai parfum. Ya, memakai parfum di badan dengan catatan tadi, kita mengetahui itu haram dan sengaja dengan haram, karena ini kan tarfuh ini. Karena tarfuh syaratnya tadi adalah ada al-imd dan al-amdunya. Apa yang maksud at-tib di sini? Tib di sini adalah ma yadhar fihi qasdu at-tatayyub. Sesuatu yang memang tujuan untuk dijadikan parfum dari sesuatu ini lebih dominan. Karena ada umpamanya dari tumbuh-tumbuhan itu memang dijadikan untuk parfum, untuk harum-haruman, ya kan? Seperti kasturi, seperti kayu ud, ya kan? Minyak ambar kalau dalam kitab disebutkan, cendana, ya kan? Melati, apalagi yasmin. Kan itu memang tujuan yang paling dominan adalah untuk parfum. Tapi ada bau-bau yang lain, buah-buah itu harum. Harum sangat, umpamanya lemon, harum dah. Sunlight, harum kan? Tidak masalah memakainya. Atau ada berbau bau apel umpamanya, maka tidak masalah. Yang haram di sini, bau-bau yang berasal daripada sesuatu yang memang maksud tujuan awal atau dominannya adalah untuk parfum. Begitu juga kalau kita pakai sabun, maka dilihat bahannya. Kalau bahannya adalah bahan umpamanya dari kasturi, dari melati, gitu kan? Maka ini maksud awalnya untuk parfum, maka haram hukumnya pakai sabun dengan pakai seperti itu ketika ihram, ya kan? Tapi kalau bahannya hanya bahan dari apa umpamanya dari pisang, masa dari pisang, dari apel, gitu kan? Dari, ya artinya tidak dari yang kita sebutkan tadi, maka tidak haram bagi dia. Dilihat bahannya itu, ya kan? Memang dia umpamanya tidak pakai parfum, tapi sabunnya itu menyengat gitu kan. Nah ini haram. Wal jima' haram bagi dia berjima. Ya memasukkan hasyafa atau yang seukuran hasyafa bagi orang yang tidak punya hasyafa ke dalam kubul atau dubur manusia ataupun bukan manusia. Baik kubul dubur manusia itu laki-laki maupun perempuan. Haram hukumnya. Begitu juga haram selain berjima. Seperti mubasyarah, yaitu kita bersentuhan dengan syahwat, menyentuh, mencium dengan syahwat, haram hukumnya, ya kan? Bagaimana kalau tanpa syahwat? Tidak syahwat kita mencium istri kita. Tidak haram, tapi makruh, seperti yang kita sebutkan di awal. Kemudian haram juga ketika kita sedang ihram adalah melakukan akad nikah. Melakukan akad nikah, baik kita yang menikah, ya kan? Bagi laki-laki, yang menerima pernikahan ataupun dia dinikahkan ya, perempuan, nah, gitu. Haram untuk dia atau dia yang menjadi wali nikah, bahkan walaupun haramnya itu dengan sebab diwakilkan, saya mau nikah gitu kan ketika ihram itu, tapi saya wakilkan bagi orang yang tidak ihram, haram hukumnya, karena orang yang zat orang yang dinikahi itu dalam keadaan ihram, haram hukumnya. Dan batal akad, tidak sah akadnya. Kemudian selain nikah itu tidak haram, dia lagi cekcok. Kemudian ketika ihram, ya kan? Apalagi di padang Arafah, kemudian ingat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Lagu bersatu mereka ketika itu. Rujuk, Ya kan, merujuknya tidak masalah. Ya kan, boleh. Lebih anu lagi kan? Lebih sesuai lagi. Kemudian bagaimana kalau mengkhitbah? Ya kan? Di depan Ka'bah, saya khitbah, gitu kan? Mengkhitbahnya di depan Ka'bah. Itu kan luar biasa. Tidak haram, makruh saja. Tunggu aja lah dulu, ngapain? Tunggu dulu. Tapi boleh juga, tidak makruh. Nanti hilang pula nanti ya. Nah, kemudian kalau menjadi saksi untuk pernikahan boleh, tidak masalah. Kemudian di antara yang diharamkan ada lagi lah, adalah wastiyadul ma'kulil barri. Astiyad, istiyad ini kalau terjemahan kita ini kan memburu ya. Memburu hewan yang dimakan yang liar. Hewan al-barri, al-barri itu yang darat ya. Memburu hewan yang bisa dimakan yang berada di darat. Kemudian tambahan satu lagi adalah al-wahsyi. Al-wahsyi ini maksudnya adalah liar ya. Tidak bisa ditangkap kecuali bila hilah. Kecuali dengan memakai alat tangkap, perangkap, seperti itu. Itu namanya al-wahsyi. Kalau yang hewan-hewan jina, onta, ayam, kita punya hewan jina, itu tidak haram. Goreng lah, makan lah, tidak masalah. Ya kan, ganggu lah, tidak masalah. Apa yang diharamkan di sini adalah hewan yang dimakan, seluruh hewan yang dimakan. Jadi yang dimaksud istiad di sini lebih umum. Istiad ini berburu, bukan hanya berburu. Maksudnya at-ta'arud. Ta'arud ini bisa dengan kita usir. Umpamanya kita jumpa kambing hutan. Nah gitu kan, haram hukumnya ketika haji. Nanti wajib membayar fidyah. Atau umpamanya kita jual beli hewan liar itu. Ya kan? Atau umpamanya kita titipkan atau menjadi petunjuk kita. Orang mau berburu kan kita tunjukkan di tanah haram. Nah, di sana ada kijang, di sana ada kambing hutan gitu. Haram juga. Jadi mana istiad ini lebih umum. Apalagi kalau kita bunuh. Nah gitu ya. Tapi syaratnya adalah hewan itu hewan yang dimakan. Hewan yang dimakan, apa contohnya? Kambing hutan atau kambing Arab hutan gitu kan. Di Arab enggak ada. Burung. Ada. Seperti apa namanya dulu, Gus? Kemarin kambing yang panjang jenggot itu? Wa'an. Ada nanya mau wa'an. Saya juga baru melihat di Google sih. Belum pernah melihat aslinya. Yang panjang, yang ininya begini itu. Jenggotnya panjang itu. Ya. Ya, pasti dahulu ada di sana gitu kan. Kalau sekarang tentu di daerah haram tuh udah steril, enggak ada lagi itu, ya kan? Dahulu kenapa dikaji di kitab-kitab? Karena dahulu itu kan termasuk perang pasir gitu kan. Sehingga banyak hewan-hewan liar yang berkeliaran di sana. Sehingga berpotensi untuk merusaknya gitu. Maka diharamkan. Jadi yang disebutkan dalam kitab biasanya hewan-hewan yang di Arab dulu ada gitu. Walaupun kita enggak pernah melihatnya. Ya kan? Makanya saya bilang dulu kemarin kalau seandainya mengarang kitab ini orang Indonesia, ini masukkan tuh hewan-hewan Indonesia gitu. Karena yang mengarang ini orang-orang Arab atau tasawur mereka tasawur negeri Arab, maka hewan-hewannya di Arab gitu. Semua hewan-hewan yang dimakan. Haina umpamanya. Tahu haina? Anjing yang seperti anjing itu. Itu halal dalam jumhur mazhab itu halal. Kata Imam Syafi'i ketika saya pergi ke Makkah orang jual-jual daging haina gitu kata beliau. Halal itu dimakan, silakan makan. Haina itu halal, karena dia bukan dengan taringnya. Kalau taring haram, dia kata kalau dalam kita katakan karena bersama-sama, dia tuh mampunya bersama-sama. Nah, seperti itu. Haina itu halal. Kalau tadi kan nggak bolehnya sekalipun kita itu aja. Iya, nggak boleh. Kalau dia membahayakan. Nah, kecuali kalau membahayakan. Maka tidak masalah. Ya kan? Sama dengan pohonan. Perpohonan tidak boleh. Kecuali pohon itu mengganggu kita. Ya kan? Pohonan berduri. Ada yang namanya izhar. Itu pohonan pepohonan yang ada hanya di padang pasir itu. Dia kayak berduri-duri. Boleh. Kita singkirkan di jalan kita. Tidak masalah. Mikir pohonan berduri itu. Apa lagi? Burung. Burung. Iya. Burung yang artinya burung yang liar. Tapi burung yang jina, yang memilih orang, itu tidak masalah. Ya kan? Goreng lah. Tapi kalau burung atau hewan-hewan itu adalah hewan yang liar, maka haram hukumnya untuk diganggu. Ya, haram untuk diganggu. Sama dengan hewan adalah bahagian daripada hewan. Seperti telurnya, susunya. Ya, tapi yang telur, susu hewan yang liar. Sama dengan kemudian syaratnya adalah hewan itu adalah hewan darat. Kalau hewan laut, tidak masalah. Ya kan, jumpa hiu boleh nggak dimakan? jumpa yang boleh dimakan lah gitu. Nah, maka tidak boleh dia. Tahu kalau yang tidak boleh dimakan, boleh, tidak masalah. Kan kita jumpa harimau ganggu kita, langsung keluarkan silat Sunda. Silat apa? Silat Sunda. Silat Sunda kan, walaupun setelah itu digigit. Kemudian disamakan dengan hewan darat adalah hewan yang hidup di darat dan di laut. Apa contohnya? Kata tidak boleh dimakan. Buaya tidak boleh. Kepiting. Buaya. Buaya apa nih? Buaya tidak boleh dimakan. Kepiting. Kepiting dalam mazhab kita, dalam Ibnu Hajar itu mengatakan tidak, beliau mengatakan haram. Ya kan? Tapi para ulama sekarang mengatakan yang beliau pandang haram itu, beliau mungkin melihat kepiting-kepiting darat. Ya, dia tidak pernah ke laut sama sekali. Apa namanya? Yuyu gitu. Tapi kalau kepiting memang di laut, atau dia di laut kemudian sering keluar, kata sebagian yang saya baca di Google itu ya, dia itu menyimpan air di sini. Ya. Jadi dia tetap bernapas dengan insang, bukan dengan dua gitu. Maka diperbolehkan. Boleh jadi mungkin kepiting itu. Hewan amfibi istilahnya, kalau istilah Arabnya barma'i. Yang hidup di barun, hidup di ma'i, barma'i namanya. Amfibi. Kalau hidup di laut tidak masalah. Ya kan, murni di laut tidak masalah, seperti ikan-ikan. Kemudian selanjutnya juga haram adalah mengganggu pepohonan-pepohonan yang ada di haram. Secara mutlak, baik pohonan itu telah kering maupun masih hidup. Masih basah, haram mengganggunya, haram memotongnya, haram mencabutnya. Bagaimana kalau rerumputan? Nah, kalau rumputan ini haram juga memotongnya, haram juga untuk mencabutnya dengan catatan dia masih basah. Tapi kalau rumputan itu sudah kering dan tidak ada pengaruh kita cabut, tidak kita cabut, dia akan mati. Maka tidak masalah mencabutnya. Tapi kalau dia masih kering, haram hukumnya mencabutnya. Begitu merusaknya, kecuali izkir yang kita sebutkan tadi, duri. Dan boleh melepaskan hewan ternak kita di untuk makan pohon-pohonan di masjid haram, di tanah haram itu. Atau rumputan haram itu boleh. Kalau memotong, umpamanya orang-orang itu orang haram, dia tanah haram itu rumahnya. Memotong, di kan pepohonan itu kan terkadang kan anunya jelek itu, apa namanya? Dandahannya, lalu dia perbaiki gitu. Untuk islah boleh, tapi kalau tujuan untuk tazayun tidak boleh, ya. Untuk memperbaiki boleh. Begitu juga boleh dia memotong pepohonan yang telah kering. Kemudian haram ini bukan khusus bagi orang yang sedang ihram. Bagi orang tidak ihram pun haram. Jadi tanah haram itu sendiri nama saja tanah haram. Haram memindahkan, haram mengambil. Lalu kalau kita sedang ihram atau tidak ihram, pergi ke tanah haram, haram memindahkan sesuatu yang ada di sana. Tanahnya kita ambil, umpamanya ngambil berkah. Pepohonan kita pindahkan, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi baik kita halal, maupun kita muhrim, haram untuk memindahkan, merusak, mengganggu hal-hal yang ada di tanah haram itu. Biarkan seperti itu, ya. Tidak boleh. Ya kan, apalagi dibawa pulang. Tapi kalau kita kerjakan semua yang tadi, umpamanya memotong, mengambil sesuatu, atau menggu hewan, itu tidak membatalkan ibadah kita. Ya kan? Kecuali kalau kita berjima. Ya kan? Berjima membatalkan, kalaupun itu pun jimanya adalah sebelum tahalul, awal. Ya kan? Sebelum, apabila terjadi jima itu dengan penuh kesadaran kita, dan mengetahui itu haram, dan dengan kesengajaan. Maka dia membatalkan umrah kalau sedang umrah. Ya, kalau kita belum selesai mengerjakan amal ibadah. Begitu juga jima membatalkan apa? Haji kalau dia terjadi sebelum tahallul awal. Kalau terjadi setelah tahallul awal, dia tidak haram. Dia haram tapi tidak membatalkan. Ya kan? Kita telah umpamanya telah melempar jumrah. Kita telah bercukur, tapi belum tawaf, tinggal tawaf lagi. Berarti telah kita telah melakukan dua dari yang tiga. Artinya telah tahallul awal namanya. Tapi kalau kita telah tawaf terakhir, tawaf ifadah, kita tawaf rukun, maka sudah ada tahallul tsani namanya. Kalau tahallul tsani itu boleh apapun yang kita kerjakan. Ya kan? Apapun. Kalau selesai tahallul awal, boleh semuanya kecuali perempuan. Kecuali masalah perempuan melakukan akad nikah, berjima tidak boleh. Gitu kan? Tapi kalaupun berjima ketika itu tidak membatalkan. Karena jima membatalkan kalau kita sebelum melempar jumrah. Sebelum kita bercukur. berjima itu. Artinya berjima sebelum tahallul awal. Ya kan? Maka ini hukumnya haram sekaligus wajib bayar fidyah. Tapi kalau setelah tahallul awal, haram tapi tidak wajib membayar fidyah. Maka wajib bagi orang berjima ini membayar kafarat. Dan wajib bagi dia mengqadha secara segera. Ya, mengqadha secara segera. Kalau itu terjadi sebelum tahallul awal tadi. Kemudian terakhir dalam kitab Syekh Mustafa itu beliau menyebutkan permasalahan tentang ad-dima al-wajibah. Tentang dima yang wajib. Ya. Tentang dima yang wajib. Dima ini terjemah artinya kan fidyah. Sesuatu bayaran, tebusan yang kita bayar karena melanggar pelanggaran ketika haji, ya kan? Atau melakukan tamattu atau qiran dalam ihram. Itu artinya fidyah ini. Atau istilah di hajinya adalah dam. Ya kan? Dam ini secara garis besar ada empat macamnya. Ada empat macam. Pertama namanya dam murattab muqaddar. Murattab muqaddar. Yang kedua yaitu murattab muaddal. Yang kedua mukhayyar muaddal. Yang ketiga adalah mukhayyar muaddal dan mukhayyar muqaddar. Ya kan? Supaya ada tasawur. Ada yang murattab, ada yang mukhayyar. Murattab ini ada yang muaddal, ada yang muqaddar. Ada yang muaddal, ada yang muqaddar. Murattab ini maksudnya umpamanya ada satu dam ini atau dua. Jadi satu dan dua ini. Enggak boleh kepindahkan nomor dua ini kecuali kita yang mampu kita mengerjakan nomor satu. Tapi kalau mukhayyar ini ada pilihan satu, dua. Boleh, ya kan? Kalau seandainya kita tidak beli kambing itu umpamanya, boleh kita pindah langsung berpuasa gitu maksudnya. Nanti memilih. Nah, kalau ini tidak boleh. Ya. Kemudian apa yang dimaksud muqaddar? Yang dimaksud muqaddar ini yang kedua itu ditetapkan oleh syariat. Ya. Telah ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau muaddal ini maksudnya muqawwab. Nah, boleh nanti diuangkan, ya kan? Muaddal ini maksudnya diuangkan atau ditakwim gitu. Tidak jumpa baqarah, maka cari uangnya, diuangkan. Kemudian dibelikan makanan, ya kan? Kemudian makanan itu diberikan kepada orang yang ada di haram. Fakir miskin yang ada di haram. Nah, gitu. Paham ya? Pertama adalah murattab muqaddar. Atau murattab muqaddar. Murattab muqaddar ini, damnya ini, wajib kalau kita mengerjakan salah satu daripada yang 9 sebab. Salah satu dari 9 sebab. Atau semuanya malah. Apa saja? Yang pertama kalau kita tamattu. Kalau kita tamattu. Apa tamattu itu kemarin? Umrah dulu. Ya kan? Dia umrah dari miqat baladnya. Ya, contohnya orang dari Yaman. Miqat Yaman mana? Ya lam-lam. Ah, dia lam-lam ya kan? Ihram untuk umrah sampai ke Makkah. Ya ke tanah haram. Kemudian pada tanggal 8 dan atau 9 umpamanya dia mau haji dan haji langsung di sana tanpa dia kembali ke miqat balad tadi. Kalau dia kembali ke miqat baladnya tidak masalah, itu udah ifrat namanya. Tidak masalah itu, ya kan? Tapi dia tetap ihram langsung daripada Makkah. Itu seperti kebanyakan orang yang haji dan umrah. Maka ketika itu dia ihram tidak daripada miqatnya. Ini disebut dengan tamattu', ya kan? Maka orang yang tamattu' wajib membayar dam. Hah? Di antaranya surah ula ini. Dia banyak surah tamattu' ini. Ada tiga ya. Kalau dia melakukan tamattu' ini dengan syarat yang empat. Ada syarat yang empat. Maka dia wajib membayar. Apa syarat yang pertama? Dia ihram dengan umrah di bulan-bulan haji. Dia ihram dengan umrah di bulan-bulan haji. Tapi ihram itu bukan di bulan-bulan haji itu. Apa umpamanya bulan haji? Kan mulai dari syawal. Sebelum syawal? Ramadan. Ah, di Ramadan umpamanya di ihram untuk umrah. Gitu kan? Untuk haji pas di bulan syawal. Maka tidak haram. Maka tidak wajib membayar dam ini. Kemudian yang kedua, syarat tamattu' ini yang wajib membayar dam ini adalah bahwa dia haji pada tahun yang sama dia mengerjakan umrah. Yang ketiga, bahwa dia tidak kembali ke miqat baladnya. Ya kan? Yang mana dia miqat untuk ihram di sana dulu, ya kan? Yang keempat caranya adalah rumah dia dengan tanah haram itu adalah lebih daripada 89 km, artinya lebih dari dua marhalah. Artinya dia bukan orang Masjidil Haram lah, atau bukan orang tanah haram itu, ya. Bukan min hadir Masjidil Haram. Kalau empat ini, tapi kalau orang min hadir haram, miqatnya luar rumah, kan seperti itu. Tidak masalah. Kalau terpenuhi empat syarat ini, dia ihram di tahun haji di tahun itu, kemudian dia tidak kembali di bulan itu, kemudian dia bukan orang min hadir Masjidil Haram, maka wajib dia membayar dam. Wajib membayar dam. Hilang salah satu syaratnya, maka tidak wajib membayar dam. Memang betul dia tidak kembali, tapi dia orang Makkah atau negerinya itu dia dari rumahnya dari haram itu berjarak kurang daripada dua marhalah gitu. Maka tidak wajib membayar dam. Yang kedua, yang mewajibkan orang membayar dam murattab muqaddar adalah sebab al-qiran. Sebab al-qiran. Apa qiran ini? Barang haji dan sederhana seperti itu di antara surah yang pertama. Barang dia. Dia ahramtul hajj wal umrah ma'an atau nawaitul hajj wal umrah ma'an. Dua-dua langsung ketika di ihram langsung digabungkan. Nah, ini disebut dengan ihram bil qiran, ya. Orang yang melakukan qiran ini wajib juga membayar dam dengan dua syarat. Syarat pertama adalah dia tidak rumahnya dia tidak kembali ke tanah ke miqat, nah, gitu. Kemudian dia tidak orang Masjidil Haram atau bukan min hadir Masjidil Haram. Dua syarat ini. Kalau seandainya tidak terpenuhi dua syarat ini maka tidak wajib membayar dam. Yang ketiga adalah dia tidak mengerjakan wukuf di Arafah. Tidak mengerjakan wukuf di Arafah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah meninggalkan melempar jumrah. Ya, tiga kerikil saja. Tiga kerikil saja lupa melemparnya, baik dengan sengaja pun tidak sengaja, tidak batal. Tapi wajib membayar dam murattab muqaddar. Berapa jumlah kerikilnya kemarin? 70 semuanya. Tanggal 10 itu jumrah Aqabah. Ada 7. Ya kan? Nah, kalau tanggal 11, 12, 13 itu masing-masing ada 3. Masing-masing ada 3. Masing-masing 7. Ya kan? 21, 21, 21 menjadi 70 semuanya. Kemudian kalau kelupaan 3 kerikil saja, terserah di mana. Pokoknya tanggal 10 satu lupa. Tanggal 11 lupa satu. Tanggal 13 lupa satu gitu. Maka nanti wajib membayar dam. Damnya namanya dam murattab muqaddar. Kemudian yang kelima adalah karena tidak mabit di Mina. Ya, tidak mabit di Mina. Tidak mabit di Mina 3 hari maksudnya. Bagaimana kalau dia mabit 2 hari saja? Ya udah sah kalau dia melakukan nafar awal sesuai dengan syarat-syarat nafar awal yang telah kita sebutkan. Masih ingat nih apa nafar awal? Dia keluar daripada Mina dan dia mabit hanya 2 hari di Mina, kemudian meninggalkan Mina. Artinya malam ketiga dia tidak mabit di Mina. Ya kan? Hari pertama mabit di Mina, kemudian melempar jumrah. Hari kedua mabit di Mina, melempar jumrah juga. Gitu kan? Setelah zawal hari kedua itu, dan sampai sebelum huruf, dia melakukan perjalanan ke Makkah. Dia tinggalkan Mina. Ya kan? Setelah dia melempar jumrah di hari kedua tasyrik itu. Itu namanya nafar awal. Kalau orang yang nafar awal, tidak wajib dia mabit di Mina hari ketiga itu. Maka boleh dia meninggalkan Mina. Nah, itu. Ya, itu syaratnya di sini. Kemudian dia meninggalkan mabit di Muzdalifah. Meninggalkan mabit di Muzdalifah. Muzdalifah itu kan sebentar ya. Lahzah, walaupun lahzah di sana. Bahkan dalam tanpa kesadaran. Kita berada di tanah Muzdalifah. Itu hukumnya di sana. Ya kan? Sebentar saja. Bagaimana kalau dia tidak mabit di Muzdalifah? Maka wajib membayar dam. Nama damnya adalah dam murattab muqaddar. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah melewati miqat dalam keadaan ingin melakukan ibadah tanpa dia ihram. Ada miqat negerinya, ya, miqat negerinya. Miqat negerinya. Umpamanya yang paling sering umpamanya dia melewati Jeddah. Ya, melewati Jeddah. Kemudian dalam keinginan dia setelah dia dari Jeddah ini langsung untuk ihram, tapi dia tanpa niat ihram. Padahal dia melewati tempat miqat. Ini haram hukumnya. Ya kan? Wajib dia membayar fidyah. Beda kalau kasusnya umpamanya dia datang, dia ingin ziarah dulu ke Madinah. Ya kan? dalam keadaan setelah dia selesai Madinah, nanti dia ihram. Tidak masalah, karena jalur Madinah itu beda dengan jalur haram. Tidak masalah. Bagaimana kalau pergi ke Madinah, ternyata perempuan ini haid dia di sana. Ya kan? Maka tidak masalah, tunggulah dulu suci. Kemudian nanti baru ihram setelah ada suci. Kemudian, selanjutnya adalah menyalahi nazar ketika dia haji tersebut. Dia bernazar, kalau saya haji, maka saya akan haji dalam keadaan berjalan kaki. Tidak akan naik kendaraan. Ternyata naik kendaraan dia ketika haji. Ya kan? Ketika wukuf pun naik kendaraan, naik onta dia apa-apa. Maka dalam kasus ini, wajib dia membayar dam. Karena dia menyalahi nazarnya ketika haji. Jadi, dam murattab muqaddar ini melakukan satu daripada sembilan ini. Pertama, tamattu. Yang kedua, qiran. Yang ketiga, tidak wukuf di Arafah. Kemudian meninggalkan melempar jumrah. Ya kan? Tiga kelikil saja telah mewajibkan. Kemudian kelima, tidak mabit di Mina. Itu kalau tidak nafar awal. Kemudian yang keenam, tidak mabit di Muzdalifah. Kemudian tidak tawaf wada. Lupa satu lagi. Yaitu tidak tawaf wada. Tidak tawaf wada. Tanpa uzur. Tapi kalau uzur, orang udah mau pulang gitu kan. Tapi dia haid. Tidak masalah. Silahkan pulang safar. Ya kan? Jangan pula tawaf dalam keadaan haid. Nah, tidak boleh. Haram hukumnya kan. Karena dia tidak suci. Kemudian melewati miqat tanpa tanpa ihram, kemudian menyalahi nazarnya. Apa maksud murattab seperti yang kita katakan tadi? Murattab maksudnya syariat menjadikan ada dua tertib atau dua martabat. Tidak boleh seorang berpindah kepada martabat kedua kecuali tidak mampu mengerjakan martabat pertama. Itu namanya murattab. Dan apa namanya muqaddar? Muqaddar maksudnya adalah martabat yang kedua itu telah ditetapkan oleh syariat, tidak berkurang, tidak bertambah. Nah, itu namanya muqaddar. Ya kan? Kalau seandainya mengerjakan salah satu dari yang sembilan ini, maka wajib bagi dia menyembelih syatun. Menyembelih syatun. Baik itu domba maupun kambing. Domba berumur 1 tahun, kambing berumur 2 tahun. Ya kan? Sama permalahan zakat dulu. Kemudian, dia bagikan daging-dagingnya itu di haram. Bagaimana kalau dia tidak menemui domba? Tidak menemui ini, ada dua. Dengan ada kalanya hissi atau syar'i. Hissi itu memang hilang sama sekali. Atau syar'i itu dia menjumpai, tapi harganya mahal sekali. Mahal bro. Harga biasanya anggaplah 5 juta uang kita. 5 juta rupiah. Ternyata ketika itu orang jual 10 juta. Mahal tuh, itu disebut juga al-faqdu syar'i. Ya kan? Seperti dalam permasalahan tayamum. Nah, maka dalam kasus ini, boleh dia berpindah kepada berikutnya. Berarti dia tidak mampu menyembelih hewan, asyatun, tidak mampu menyembelih kambing atau domba. Maka boleh pindah ke berikutnya, itu berpuasa 10 hari. Berpuasa 10 3 hari ketika ihram dan 7 hari ketika dia telah kembali ke baladnya. Nah, paham ya? Bagaimana kalau tidak mampu dia berpuasa ketika haji itu? Karena saking letihnya atau raminya orang, tidak sulit-sulit dia berpuasa. Boleh ketika dia kampung. Tapi nanti ketika puasa di kampung itu dipisah puasanya itu. Jadi puasa 3 hari itu dulu, untuk hari keempat dipisah dulu. Hari keempat itu dihitung dengan bilangan berapa lama kita safar. Umpamanya dari Makkah itu ke Indonesia, enggak menghabiskan 2 hari. Maka setelah kita puasa 3 hari, pisah 2 hari dulu, kemudian baru lanjut hari keempat sampai hari ketujuh. Sampai hari ke-10. Paham ya? Dia puasa 10 hari, ya kan? Paham ya? Itu yang pertama, yaitu dam murattab muqaddar. Kemudian yang kedua namanya dam murattab mu'addal. Murattab mu'addal. Hanya dua sebab saja. Pertama, jima' yang membatalkan. Yang kedua, ihsor. Jima' membatalkan dan ihsor. Apa tuh jima' yang membatalkan? Yaitu jima' yang dilakukan sebelum tahallul awal. Sebelum tahallul awal. Kalau dia jima' antara tahallul awal dan tahallul tsani, ya kan? Dia tidak wajib murattab mu'addal. Dia wajib hanya membayarkan kambing, dibelikan kambing saja seperti yang di atas. Tapi kalau dia melakukan jima sebelum tahallul awal, dia belum melempar jumrah, belum bercukur, belum tawaf ifadah, maka wajib bagi dia dengan ini, dengan berjima ini, membayar dam murattab mu'addal. Apa murattab mu'addal? Pertama, wajib dia membeli badanah. Unta, ya kan? Kalau tak punya, tak jumpai unta, maka belilah bakarah. Kalau tak jumpa juga, maka 7 kambing. Ya, atau 7 domba. Kalau tidak jumpa juga, baru mu'addal. Apa namanya mu'addal ini? Ditakwimkan. Beli makanan seharga domba. Seharga apa tadi? Seharga onta tadi. Kemudian diberikan kepada fakir fakir yang ada di masjid di haram di tanam tersebut. Kalau dia tidak jumpa makanan, maka dia berpuasa diganti dengan puasa. Berapa puasanya? Berapa mud gitu. Umpamanya satu onta itu berapa mud? Ya kan? Dibeli dengan uang gitu. Ya, umpamanya onta itu harganya 10 juta. 10 juta ini kalau diberikan ke beras berapa mud? 1000 mud, maka puasa 1000 hari. Ya kan? Tapi biasanya kan ada makanan, mending dibagikan makanan daripada puasa 1000 hari. Ya kan? Kita udah mati puasa masih ada. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-ihsar. Al-ihsar. Al-ihsar ini kita dicegah untuk menunaikan rukun ibadah atau rukun ibadah gitu. Dilarang untuk wukuf, dilarang untuk pas kita datang bawanya kan, oh ternyata Indonesia sedang ada masalah dengan Saudi. Ini antum Indonesia, ya kan? Dari paspornya dilarang. Dibiarkan umpamanya kita di jedah. Dia anunya kan jedah ya. Dibiarkan kita di imigrasi gitu kan. Enggak boleh. Itu nama al-ihsar, ditahan kita. Berarti kita orang telah tanggal 9 kita masih ditahan. Saya mau wukuf, enggak boleh. Ditahan kita, ya kan? Maka kalau kita tahan demikian, silahkan ketika itu membayar dam. Bagaimana? Sembelih sekaligus bercukur. Sembelih sekaligus bercukur. Nah, gitu. Sembelih kemudian dibagikan di orang jenak. Bagikan orang migrasi itu. Tapi yang miskin, jadi miskin. Bagikan. Tapi boleh diwakilkan di haram. Telepon kawan kita yang telah sampai di sana. Bro, tolong wakilkan saya. Gitu kan? Atau dibagikan dagingnya di sana. Ya, wajib bagi dia menyembelih syatun, yaitu kambing atau domba, kemudian dibagikan di tempat yang dia ditahan, kemudian dia bercukur. Kemudian selanjutnya adalah dam mukhayyar muaddal. Dam mukhayyar muaddal. Pak mukhayyar mananya? Tidak mesti berurutan. Kalau tadi berurutan, kalau tidak dapat daging, berpuasa. Tidak dapat daging, begini. Gitu ya. Kalau dalam mukhayyar ini boleh salah satu dikerjakan. Apa saja sebabnya? Sebabnya salah satu daripada yang dua. Pertama, kita merusak hewan darat yang wahsy yang dimakan. Maka dilihat, ada kalanya hewan tersebut yang memiliki keserupaan dengan hewan ternak. Yang memiliki keserupaan dengan hewan ternak. Ada yang dijelaskan oleh Rasulullah umpamanya. Dijelaskan oleh para sahabat. Bahwa hewan ini ada keserupaannya dengan hewan ternak. Nah gitu. Maka boleh kita memilih dari salah satu daripada yang tiga ini. Kita sembih dengan semisalnya. Seperti kambing tadi, al-wa'al tadi. Ya kan? Kita jumpa lalu kita rusak, kita bunuh. Maka wajib kita menyembelih kambing juga yang serupa. Kalau enggak, boleh kita pilih umpamanya kita takwimkan. Berapa kira-kira harga kambing segitu tuh? 3 juta. Maka beli makan 3 juta dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Atau boleh juga kita ganti dengan puasa. Ganti satu hari satu mud. Ya kan? Berapa kira-kira? 3 juta itu berapa mud untuk beli beras? Ya kan? 100 mud. Puasa 100 hari. Tapi kan boleh milih. Terserah. Ini namanya mukhayyar. Boleh milih salah satunya. Dan boleh di muadal. Dan boleh berpindah kepada takwim. Muadal itu diuangkan. Yang kedua sebabnya adalah memotong perpohonan yang ada di tanah haram bagi orang sedang ihram. Maka dia boleh memilih antara tiga. Boleh dia menyembelih baqarah, ya kan? Kalau seandainya pohon itu besar. Pohonnya besar, maka baqarah. Kalau pohonnya kecil sekali, maka kambing saja. Bagi kalau tengah-tengah, maka diperkirakan juga, ya. Kambing yang gede. Kambing yang gede dan tidak kecil gitu. Diperkirakan. Atau dia boleh juga mentakwimkan. Berapa kira-kira baqarah ini harganya? Atau kambing ini berapa harganya? Maka diberikan makanan, dibagikan kepada fakir yang ada di tanah haram. Atau berpuasa satu hari, satu mud. Paham ya? Ini mukhayyar namanya. Mukhayyar, muaddal. Dia boleh memilih salah satu ini, dan boleh juga menguangkannya. Kemudian yang terakhir namanya dam mukhayyar muqaddar. Dam mukhayyar muqaddar. Sebabnya adalah salah satu dari yang sembilan. Ya kan? Kalau ada yang cetakan pertama itu dibuat sabatun. Atau yang punya cetakan kedua itu sabatun ya. Buat tambahan tis'atun. Walahu tis'atun. Apa saja? Yang pertama adalah menghilangkan 3 helai rambut. 3 helai rambut. Kalau 1 helai rambut kita hilangkan bagaimana? Wajib 1 mut'am. Kalau dua helai rambut, dua mut'am. Nah, gitu. Kalau tiga, wajib dan murattab muqaddar. Dan mukhayyar muqaddar ini. Tapi kalau satu dan dua, wajib bayar mut saja. Satu mut, dua mut. Gitu. Ya. Kemudian memotong tiga kuku. Kalau satu kuku, kita potong gimana? Bayar satu mut saja. Dua kuku, dua mut. Kalau tiga, wajib dan mukhayyar muqaddar ini. Memuqaddar ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memakai pakaian al-muhid bagi laki-laki. Kemudian menutup kepala dan wajah bagi perempuan dan memakai sarung tangan bagi perempuan. Kemudian memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, ya kan, parfum. Kemudian muqaddimah jima, menyentuh berciuman dengan syahwat. Kemudian berjima yang tidak membatalkan. Amalan jima yang tidak membatalkan. Yang tidak membatalkan. Ya kan? Setelah tahallul awal atau jima yang kedua. Dia berjima pertama. Ya kan? Nah, yang kedua, jima yang kedua itu kan tidak batalkan. Karena yang pertama telah batalkan. Nah, bagaimana? Nah, maka dia membayar dam, boleh memilih antara menyembelih kambing atau domba, atau berpuasa tiga hari. Atau dia bersedekah kepada enam fakir miskin. Sebanyak tiga sok. Berarti satu miskin itu membayar setengah sok. Nah, mudah sekali ini. Ya. Kemudian selesai kita melaksanakan, selesai kita membahas tentang dam haji. Bahwa dam haji itu ada empat. Ada yang dam itu ada muqaddar, dan ada yang mukhayyar. Ya kan, muqaddar itu ada yang salah saya. Yang murattab. Murattab ada yang muaddal, ada yang mukhayyar. Kemudian juga mukhayyar. Murattab ada muaddal, ada yang muqaddar. Kemudian ada yang mukhayyar, yang muaddal, dan muqaddar. Muqaddar. Kemudian selanjutnya, selesai terakhir, itu Syekh Mustafa sebutkan sedikit tentang gambaran amalan haji. Nah, ini kita mengulang dari awal. Apa saja yang kita lakukan kita ibadah haji. Ya kan? Yang pertama, kalau kita melewati miqat, ya kita dalam keadaan ihram. Ya kan? Bagaimana? Ya bersih-bersih, mandi, memakai pakaian harum, memakai pakaian. Ya kan? Kemudian berharum-harum. Kemudian setelah itu memakai pakaian ihram. Ya kan? Atau kita sholat ihram terlebih dahulu, kemudian pakai pakaian ihram. Kemudian setelah itu, kita melaksanakan tawaf, ya kan? Berniat ihram, ya kan? Nawaitul hajjah, atau labbaika hajjan, labbaika umratan. Kemudian mengucapkan talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika la, laka labbaik, hingga akhir. Kemudian setelah itu, ya kan? Dia sampai ke Makkah, dia melakukan tawaf. Ya kan? Sampai ke Makkah, lakukan tawaf. Namanya tawaf apa? Tawaf qudum. Selesai tawaf qudum, boleh tidak dia sa'i? Boleh. Karena sa'i itu syaratnya setelah tawaf. Baik tawaf qudum maupun tawaf rukun. Silahkan tawaf, silahkan sa'i. Ya kan? Kemudian, kalau telah sampai selesai sa'i, telah tawaf, coba tengok. Ah, tanggal berapa sekarang? Kalau sudah tanggal 8, umpamanya tanggal 8 Zulhijjah, kita sebut dengan hari tarwiyah. Ya kan? Kan dianjurkan juga puasa hari tarwiyah itu. Kalau seandainya telah mencapai tanggal hari 8, dia berada, dan selesai tawaf, umpamanya. Ya kan, selesai pula dia sa'i. Maka silahkan ketika itu berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina. Dan sholat zuhur, asar, maghrib, isya di Mina itu. Di qasar. Tidak di jama. Di qasar dan tidak di jama. Kemudian mabit di Mina. Ya kan? Mabit di Mina. Dan sholat fajar pada hari Arafah. Di sana. Ya, tanggal 9-nya. Sholat subuhnya di sana. Nah, gitu ya. Ini bermalam pertama yang tanggal 9 ini bukan mabit yang ibadah ini. Dia bukan mabit ibadah yang kita bahas tadi. Nanti baru ada mabitnya itu. Ya. Sekarang baru ada, kata Syekh Mustafa. Ya. Berarti dia itu sampai Isya, sampai subuh. Dia sholat subuh di sana. Ya. Sholat subuh di tanah Arafah. Kemudian dia tetap di Mina sampai terbit matahari di hari pada hari Arafah, yaitu tanggal 9-nya berikutnya, kan, sampai terbit matahari. Tentu kalau telah terbit matahari, ya kan, berarti tanggal 9 lagi. Apa yang dikerjakan tanggal 9 itu, berangkatlah orang haji itu ke tanah Arafah. Yang terkenal itu ke tanah Arafah dalam keadaan bertalbiyah, Allahu akbar, bertakbir juga. Allahu akbar, Allahu akbar, betul, Allahu akbar, Allahu akbar. Bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Mengangkat suara, mengeraskan suara bagi laki-laki, ya kan? Kemudian ketika dia melewati dari Mina ke Arafah itu, dia akan melewati namanya Wadi Namirah nanti. Wadi Namirah, berhenti di sana, ya kan, sampai zawal matahari, ya kan, kalau mungkin. Kemudian nanti sholat zuhur di sana. Sholat zuhur dan asar di jamak. Nanti kita akan mendengar khutbah. Khutbah wajib di sana. Namanya khutbah hari Arafah. Mendengar khutbah di sana. Ya kan? Kemudian setelah itu kita wukuf lagi di tanah Arafah tersebut. Dimanapun, asalkan di padang Arafah itu sah. Ya kan? Tapi yang afdal adalah tanah yang atau bebatuan yang tempat wukuf Rasulullah SAW. Terkenal itu, yang besar itu. Kita wukuf di sana. Ini wukuf di Arafah. Ini amalan wukuf yang paling amalan haji yang paling afdal. Ini menurut jumhur atau menurut Ibnu Hajar. Imam Ramli tawaf menurut beliau. Kemudian dia berdoa ketika hari Arafah tersebut, doa dikabulkan sampai maghrib. Ya kan, sampai maghrib. Kemudian selesai dia melaksanakan wukuf di Arafah itu sampai maghrib umpamanya kan, berangkatlah ke Muzdalifah. Ya, berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah dia salat maghrib, isya, jamak, qasar. Jamak dan qasar. Kemudian tidur di sana sampai kapan? Sampai subuh. Tapi Muzdalifah itu kan disyaratkan enggak sampai subuh. Sebentar saja, tapi afdalnya sampai subuh. Nah, gitu. Afdal sampai subuh kita rehat atau mabit di sana. Minimal setengah saja, sedikit saja, lahdhah saja. Tapi lahdhah itu syaratnya adalah ba'da nisfil lail. Setelah pertengahan malam baru boleh dia lahdhah di sana. Kemudian kalau udah sampai subuh pula dia istirahat di tanah haram itu, tentu berikutnya setelah subuh kan masuk tanggal 10 lagi. Apa yang dikerjakan tanggal 10 itu? Selesai bangun tidur, sholat subuh, ya kan? Sholat subuh di Muzdalifah itu. Kemudian ketika terbit matahari silahkan berjalan lagi ke Mina. Berjalan dengan tenang, ya dengan santai. Tapi kalau nanti dia melewati daerah yang disebut dengan Wadi Muhasir, ya kan? Maka dipercepat perjalanan. Ya, dipercepat berjalan. Kalau berkendaraan, cepat kendaraan, berjalan kaki, dicepat berjalan kakinya. Ya kan? Kemudian nanti, di perjalanan dia di Muzdalifah itu, dari Muzdalifah kemana tadi? Ke Mina itu, dia mengambil kerikil. Kan ini tanggal 10 nih, untuk melempar jumrah. Aqabah nih, ambil kerikil 7 di sana. Ambil kerikil 7 di sana. Tapi lebih afdal diambilnya di Wadi Muhasir, di daerah Wadi Muhasir tersebut. Terus terbiah kecuali kalau dia telah melempar jumrah nanti. Kalau telah sampai di jumrah Aqabah itu, berhenti dia bertalbiyah, tapi dia bertakbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar setelah melempar takbir. Takbir. Tidak bertalbiyah. Selesai melempar jumrah, dia bertalbiyah lagi. Kan talbiyah dianjurkan bagi orang ihram terus menurut kecuali dalam keadaan beberapa keadaan yang ada zikir khususnya. Jadi sampai dia di jumrah Aqabah itu besar tempatnya kan, kita melempar jumrah di sana. Selesai melempar jumrah, kita melakukan apa? Lakukan apa amalan yang dilakukan setelah kita wukuf? Kan kita telah wukuf tadi. Mabit. Ranhat. Iya kan? Amalan yang kita lakukan setelah wukuf ranhat. Ra nun ha ta. Ra artinya Amrul jamrah, melempar jumrah. Nun. Nar. Ya kan, menyembelih. Kalau punya dam tadi, tamattu qiran, apapun yang kita ganggu, bayar dam hari ini. Tanggal 10 ini. Sembelih semuanya tanggal 10 ini. Hadiyu. Semuanya, qalaid, semuanya. Ya kan? Kemudian, ro, nun, ha, bercukur. Al-halku, to, tawaf. Nah, kalau kita melakukan dua dari empat ini, kita telah, melempar, kita telah bercukur, maka ini telah tahallul awal namanya. Nah, boleh semua apa yang kita kerjakan, kecuali masalah perempuan, ya kan? Tidak boleh berjima, tidak boleh melakukan nikah. Selain itu boleh pakai wangi lagi, ya kan? Berarti kita untuk jumrah melempar jumrah nanti, jumrah Aqabah, jumrah yang di tanggal 11, 12, 13 yang nanti hari besoknya. Tidak masalah dalam keadaan pakai parfum, dalam keadaan pakaian biasa, tidak masalah lagi. Ya kan? Karena kita telah tahallul awal. Nah, paham ya? Kemudian selanjutnya bercukur. Ya, bercukur ini tentu lebih afdalnya bagi laki dihabiskan gitu ya. Al-halqu bagi perempuan dipotong seperti itu. Kemudian setelah itu dia berangkat ke Makkah. Jadi selesai dia melakukan selesai tahallul awalnya, ya kan? Maka dia berangkat ke Makkah. Kemudian dia tawaf ifadah. Berarti kalau selesai tawaf ifadah maka selesai amalannya, ya kan? Selesai rukunnya. Sudah selesai ini. Rukun haji yang dilakukan sudah selesai. Nah gitu. Kalau dia sudah sa'i sebelumnya, kalau belum maka sa'i sekarang. Ya. Kemudian selesai dia mengerjakan itu, ya silakan bersenang-senang atau minum air zam-zam. Dan juga minum zam-zam dan sholat zuhur di Makkah. Ya kan, kalau mungkin. Kemudian setelah itu, setelah sholat zuhur di Makkah tanggal 10 itu, dia kembali ke Mina lagi. Mabit di Mina lagi. Nah, ini baru mabit apa? Mabit ibadah. Nah, baru mabit tanggal 11 ini. 11, 12, 13 ini baru mabit ibadah. Kalau mabit tanggal 8 tadi disebut dengan mabit ada. Paham ya? Jadi dari Makkah itu pergi ke Mina lagi, bermalam mabit di Mina lagi. Ya kan? Ketika mabit di Mina itu tanggal 11 tersebut dikumpulkannya lah 21 di Mina. Di Mina itu dikumpulkan 21 untuk melempar jumrah. Ya kan? Tanggal 11 itu. Mulailah dia melempar jumrah pertama. Dilempar adalah jumrah usto. Jadi usto dulu kemudian pergi ke sini. Sugro dulu kemudian pergi ke usto. Kemudian pergi ke kubro. Kubro paling besar di sana. Ya, itu berurutan. Bagaimana kalau kita tidak berurutan langsung ke kubro? Usto, sugro. Yang ditunggu usto ini, sugro ini saja. Mesti kita menambah dua lagi. Ya, 7 di sini, 7 di sini, 7 di sini. Nah, itu semuanya menjadi 21. Jadi sehari itu 21, maka diambil nanti di Mina itu kerikil 21. Masukkan tas. Tak, tak, tak. Allah, Allah. Gitu ya. Kemudian selesai hari pertama itu aja amalan hari pertama itu. Hari pertama hari tasyri, tanggal 11. Berikutnya kita mabit lagi di Mina dengan seperti yang sama, kemudian mengumpulkan kerikil lagi, kemudian kita lempar jumrah lagi sama dengan yang tadi. Selesai itu kan? Kalau seandainya kita ingin pulang silakan, karena kita telah mabit 2 malam. Itu kalau kita berangkat pulang setelah zawal dan sebelum maghrib disebut dengan nafar. Nafar awal, nah, maka silakan mau pulang kalau mau pulang. Nah gitu. Ya kan? Tapi kalau belum, ya kan, maka dia wajib mabit ya, malam yang ketiga dan melempar jumrah yang ketiga. Hari berikutnya wajib melempar lagi dengan yang sama 21 lagi, ya kan? Kalau selesai itu semuanya, maka hari berikutnya hari terakhir dari 13 itu selesai melempar jumrah itu, dia berangkat lagi ke Baitul Haram, pergi ke Ka'bah lagi Baitul Haram, kemudian tawaf terakhir, tawaf peninggalan, itu namanya tawaf wada. Itu kalau dia terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi kalau ketika itu ternyata haid dia, maka tidak perlu, ya kan? Atau kalau seandainya rombongannya belum pulang, ya tunggulah dulu, ya tunggu aja lah di hotel dulu, ya kan? Sampai dia suci, silakan ketika itu dia tawaf wada. Tapi tawaf wada ini dikerjakan setelah kita melaksanakan semuanya. Jangan tawaf wada kemudian masih belanja setelah itu. Tidak boleh. Jadi tawaf wada ini, kalau mau belanja lah lebih dulu. Beli semua peralatan atau apalah yang dibeli. Ya kan, beli oleh-oleh, belilah semuanya. Kemudian baru setelah itu, tidak ada pekerjaan lain kecuali tawaf, silakan tawaf kemudian langsung pulang. Ya kan? Kecuali kalau seandainya azan, silakan sholat. Ya kan? Jadi amal yang paling terakhir ditinggalkan di Makkah itu memang tawaf. Nah itu. Ya kan? Wallahu a'lam wa'alam, selesai haji kita. Ya kan? Pulang kita ke tanah air, jumpa dengan keluarga, bagi oleh-oleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salat ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafir. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita umrah dan haji. Amin.